wajahmu menjelma, hayalan lembut memukau hati. Kedulu kala hari yang bahagia, kau lari, ku kejar, tertawa bercanda. Sumpahku, sumpahmu yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali. Kini kau pulang membawa kekasih. Memori kau membuka jauh.